Dan Jepang Gusti kulo tase semangat ngadepi kabeh. Kulo tase babah amarga kulo sumeleh. Boten ajeng sambat Gusti boten saku atir. Kulo masih semangat hingga di titik akhir. Kabeh iki pancen sing terbaik dinggo aku. Matur suwun Gusti sampun nguat ne atiku. Kecewa lara duka, susah senang bahagia. Semaku rasa hingga aku pun